jelaskan secara panjang, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laisal miskinu bihadzal tawafi alladhi taruddu tamratu atau wat tamratan wal luqmatu wal luqmatan wal aqlatu wal aqlatan walakinnal miskina alladhi la yajidu ghinan yughnih wala yaftanu lahu wa yutasaddaqu alayhi wala yas'alun nasa syai'an. Bukanlah seorang miskin orang yang keliling minta-minta kemudian diberikan kepadanya satu kurma, dua kurma, atau satu suapan makanan, dua suapan makanan, atau satu porsi makanan atau dua porsi makanan. Ini bukan miskin. Tetapi kadang, kata beliau, ada orang yang miskin yang tidak mendapati kecukupan untuk mencukupi dirinya, tetapi tidak diketahui orang, wala yufanu lahu, tidak diperhatikan orang. Kenapa? Karena dia tidak minta-minta. Tidak diperhatikan orang, akhirnya tidak disedekahi orang. Wala yas'alunan nasa syai'an. Mereka tidak minta-minta kepada manusia. Hadis ini bekal bagi si pensedekah agar benar-benar jeli. Kadang ada yang tidak mau menadah, tapi dia sebenarnya sangat miskin. Ya. Pada saat yang bersamaan, hadis ini pula adalah sifat yang mulia bagi orang yang tidak berkecukupan. Yaitu apa? Jangan suka menadah. Sampai orang-orang tidak kenal dia itu perlu. Nah, si Din itu miskin kan? Seakan ulun sugih, ternyata tidak berkecukupan. Jadi hadis ini dua sisi. Modal bagi si pensedekah, jeli-jeli, pintar-pintar melihat siapa yang disedekah. Tidak semua yang mendadah tangan miskin yang perlu disedekah. Kadang ada orang yang tidak mendadah tangan, tidak diketahui dan tidak dikenal untuk disedekahi, sebenarnya dia adalah orang miskin. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sifat seorang beriman semestinya seperti itu, yaitu tidak minta-minta. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini fungsinya penekanan terhadap apa yang saya sebutkan barusan, yaitu sifat orang beriman jangan minta-minta. Ceritanya menarik, saya bacakan hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seorang yang bernama seorang lelaki dari Muzina. Muzina adalah dari tempat, sebuah tempat. Lelaki berasal dari Muzina. Ibu si lelaki ini tidak disebutkan namanya. Ibu si lelaki ini lelaki, ini ibunya. Ini lelaki, ini ibu. Ibu si lelaki ini mengatakan kepada anaknya, "Ala tantaliq fatas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yas'alun nas?" Wahai anakku, kata si ibu, "Kenapa enggak tidak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bagian kepada Rasulullah sebagaimana orang-orang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian si anak, "Fantalaqtu as'alu." Aku pun pergi ingin berminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fawajadtuhu qa'iman yakhthub." Lalu aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri sambil berkhutbah. "Wa huwa yaqul," dan beliau bersabda di dalam khutbahnya, "Man ista'affa a'affahu Allah." Siapa yang menahan diri untuk tidak minta-minta, Allah akan cukupkan untuk dia. "Man ista'affa a'affahu Allah." Padahal dia datang untuk minta-minta. Barang siapa yang punya sifat iffah, iffah itu artinya menahan diri, tidak mudah menadah tangan walau dengan isyarat, maka Allah akan mencukupkannya. Wa man istaghna aghnahu Allah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan dia. Wa man yas'alun nasa wa lahu idlu khamsu awaqin faqad sa'alan nasa ilhafa. Lihat. Dan barang siapa yang meminta-minta kepada manusia padahal dia mempunyai harta senilai dengan khamsu awaqin, khamsu awaq ya, itu kira-kira sebentar, itu emas, hitungan emas. Kalau kita lihat khamsu awaqin, itu adalah hitungan emas. Bentar. Ya, sekitar 119 gram perak. Kalau 1 gram berapa? Perak berapa rupiah, Bu? Enggak. Itu emas. 1 gram berapa perak? Berapa? Berapa tadi? 25.000. 1 gram 119 kali 25.000 sama dengan 2.975.000. 3 juta anggap. Lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang minta kepada manusia padahal dia memiliki 3 juta, maka sesungguhnya orang ini minta-minta dalam keadaan banyak harta. Minta-minta dalam keadaan rakus. Minta-minta dalam keadaan tidak perlu minta. Kemudian apa yang terjadi? Faqultu baini wa baina nafsi. Lalu aku berbicara dalam diriku, linaqatin li khairun min khamsi awaq, bahwa naqah, unta yang aku miliki lebih baik dibandingkan 3 juta. Jelas harganya lebih dari 3 juta. Wali gulamihi naqatun ukhra, sedangkan budakku juga memiliki unta yang lain, bahwa khairun min khamsi awaq, aku punya budak dan juga punya unta, maka itu lebih baik daripada 3 juta. Faraja'tu walam as'al. Maka aku pun pulang, tidak jadi minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini pelajaran bagi seseorang muslim yang senantiasa dirinya selalu merasa kekurangan. Padahal di tabungannya duitnya ada 5 juta. Ada 3 juta. Itu enggak berhak minta-minta. Ya. Tidak berhak dia minta-minta. Ustaz, siapa mun anak ulun garing? Nantadir hatta yaqa. Kita tunggu sampai terjadi anakmu garing. Saya sering mengatakan, sebagian orang merasa dirinya miskin karena dia salah dalam memahami standar kekayaan. Kaya bagi sebagian orang adalah berlebih. Rumah berlebih ganal. Mobil berlebih mewah. Motor berlebih bagus. Ya, berlebih. Uang berlebih. Emas berlebih. Ini disebut kaya oleh sebagian orang. Pantasan dia sebenarnya kaya merasa miskin. Karena dia keliru dalam standar kekayaan. Kekayaan adalah ketika seseorang merasa dia cukup makan hari itu, bisa punya tempat tinggal, kemudian dia mempunyai kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi wa 'afan fi badani wa 'indahu qutu yawmi ka'annama hizat lahu dunya bihadhafirih." Artinya, barang siapa yang di waktu pagi seseorang merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, punya makan hari itu, bukan besok, bukan sepekan. Bagian orang kalau seandainya ke supermarket beli untuk sepekan, ya, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya dan cabang-cabangnya. Hati-hati, ya, ini pelajaran bagi seorang muslim. Gengsi kita menadah tangan kepada manusia. Baik. Sekarang kita baca hadis yang atau ayat yang panjang tentang riba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat berupa larangan dari Tuhannya lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang berfirman, yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat dari pengambilan riba, maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Al-Baqarah 275-281. Bisa dipastikan ayat ini adalah ayat-ayat suci dalam Al-Quran yang berbicara tentang riba. Kalau ingin mendalami riba dalam Al-Quran dari ayat ini 275-281. Ya, ini ayat-ayat riba 275-281. Siapa yang ingin mendalami hukum-hukumnya, silahkan pada ayat-ayat ini. Kita baca sekarang. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis mengatakan, "Lamma dzakara Allahu halatal munafiqin, wa ma lahum min Allah min al-khairat, wa ma yakfuru 'anhum min adz-dzunubi wal khathiat, wa ma yukaffaru 'anhum min adz-dzunubi wal khathiat." ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة. Setelah Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bersedekah dan apa yang akan mereka dapatkan di sisi Allah dari segala kebaikan, dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka, lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, para pemakan riba dan yang memiliki muamalah yang licik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksud penulis adalah di ayat-ayat sebelum ini 273, 272, 1 sampai sebelumnya itu Allah menyebutkan tentang orang bersedekah, cara-cara bersedekah, fikih bersedekah, pahala bersedekah, menghapuskan dosa, mengangkat derajat, pahalanya dilipatkan. Nah, sekarang dari 275 Allah menyebutkan kebalikannya, yaitu orang-orang yang zalim, para pemakan riba. Di sini penulis mengatakan bahwa mereka zalim, para pemakan riba. Iya, zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena kaum muslimin yang aturannya ditolong, ketika berhutang dia ditolong, kita hutangi dia. Kalau dia sulit, kita tunggu dia bayar. Kalau dia sulit lagi, maka bebaskan saja. Aturan seperti itu. Ini tidak. Malah orang yang berhutang, kaum muslimin yang membutuhkan, malah diinjak-injak, disulitkan. Saya Pak, kemarin di Jogja ada panitia yang jalan dari ngantar saya lah gitu, bandara. Cerita tentang bagaimana hutang di bank konvensional. Hutang 1 miliar ya, itu selama sekian tahun cuma bayar bunganya saja per bulan 8 juta per bulan. Hutangnya belum dibayar. Dia cuma bayar hutang. Jadi dia cuma menyuburkan bank konvensional. Ya. Subhanallah. Makanya benar itu. Sebagian orang mengatakan bank yang bersistem konvensional itu punya dua wajah. Wajah yang pertama tersenyum ketika Anda menyetor dan berhubungan dengannya. Sedangkan wajah yang kedua sangat murka dan pemarah ketika Anda suka menghutang kepadanya. Itu benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kenapa bisa berhutang sampai 1 miliar banyak? Ya begitulah Ustaz, mencari dunia. Tidak cukup modal begini, merasa tidak cukup, ingin mengembangkan lagi dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka zalim. Dari sisi mana? Orang-orang pemakan riba itu zalim. Ini perlu diperhatikan. Para pemakan riba zalim. Zalim artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dari sisi mana? Orang miskin, orang muslim miskin yang aturannya ditolong, diberikan hutangan, ditunggu kalau susah bayar hutang, dibebaskan kalau susah bayar hutang. Ini tidak, malah dipersulit, diberikan riba, kemudian ditambah dari pokok hutangnya dengan ribanya. Kemudian kalau seandainya sudah jatuh tempo tidak sanggup bayar, maka dipilihkan antara dua, yaitu nambah hutang atau kamu harus bayar. Nambah hutang atau kamu harus bayar. Maka mau tidak mau dia nambah hutang. Persis seperti kaum jahiliyah. Ada itu di zaman sekarang. Cuma heran manusia kok mau-maunya masuk ke dalam itu. Ya. Ini makanya zalim mereka ini. Dan juga yang memiliki muamalah yang licik. Muamalah yang licik, riba, kemudian mencari harta dengan cara yang haram, seperti menipu, seperti apalagi memalsukan, mengoplos, dan semisal bersumpah palsu agar barang terjual. Sumpahnya sumpah palsu lagi. Bersumpah tidak palsu saja agar barang terjual itu haram. Sering bersumpah, demi Allah ini barang nomor pertama, demi Allah modalnya sekian. Jujur sidin tuh, tetap saja itu tercela. Bagaimana kalau seandainya dusta? Dusta yang banyak saja, yang banyak bersumpah saja dengan sumpah yang benar agar barang terjual itu tercela. Bagaimana dia bersumpah, sumpahnya dusta agar barang terjual. Ini lebih apa namanya, tercela lagi. Makanya ini orang-orang zalim. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa akhba, kemudian fakama kanu fid dunya wa akhbara annahum yujazuna bihasabi a'malihim. Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberikan balasan menurut perbuatan mereka. Fakama kanu fid dunya fi talabil makasibil khabithati kal majanin uqibu fil barzakh wal qiyamati annahum la yaqumuna min quburihim illa yawmi ba'thihim wa nushurihim illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberikan balasan menurut perbuatan mereka. Untuk itu sebagian mereka saat masih di dunia, fakama kanu fid dunya, saat mereka masih di dunia, fi talabil makasibil khabithah, dalam mencari penghidupan yang keji, kal majanin, seperti orang-orang gila. Ada orang kalau sudah nipu itu enggak mikir, orang gila. Ya, di luar perasaan, di luar nurani, tidak pakai nurani, tidak pakai perasaan, tidak pakai otak sehat. Kalau untuk nipu orang, menjegal orang demi menggapai harta. Ya, demi menggapai harta. Ini seperti orang gila. Maka kata penulis, uqibu. Maka mereka disiksa fil barzakh, di alam barzakh, wal qiyamah, dan pada hari kiamat. Annahum la yaqumun. Mereka, bahwa mereka tidak akan bangkit. Min kuburihim, dari kubur mereka. Ila yaumi ba'thihim wa nusyurihim, hingga hari kebangkitan dan hari berkumpulnya makhluk. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ini al-jaza' min jinsil amal, Pak. Itu kaidah pada dalam hidup. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Itu kaidah dalam hidup. Bahwasanya orang makan riba nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila, pemakan harta riba. Pemakan harta riba itu siapa, Pak, maksudnya? Hah? Yang menghutangi. Ya, jadi sekarang ini lebih condong kepada perkara yang menghutangi. Cuma perlu diperhatikan, yang berhutang pun berdosa. Dan ditakutkan dia akan seperti ini. Kenapa? Karena pelaku riba, pemakan harta riba, tidak akan pernah ada ketika tidak ada yang berhutang. Maka dia ini menolong pemakan riba agar ada riba. Siapa yang menolong? Yang berhutang ini. Maka takutkan juga orang yang berhutang juga keadaannya seperti ini. Meskipun lebih condong maknanya, yang bangun dari kubur dalam keadaan gila adalah pemakan harta riba. Yang berhutang gimana? Yang berhutang ditakutkan, dikhawatirkan mereka juga bisa seperti ini. Ini para ikhwan. Sekarang kita sudah tahu kenapa pemakan harta riba dibangkitkan dari kuburnya seperti orang gila. Karena sama ketika mereka di dunia, mereka seperti orang gila menzalimi kaum muslimin, seperti orang yang tidak waras mengambil harta kaum muslimin tanpa kebenaran. Itu, Pak, hukum sanda menyandai. Hati-hati, riba itu. Ya, kemana sepeda motor disandakan? Maka tanda menyandai kalau seandainya yang terjadi di Banjarmasin ini, itu riba. Itu sebenarnya hutang. Saya menyandakan motor, maksudnya saya menggadai motor demi dapat uang. Motor ini milik siapa? Masih milik saya. Hanya sebagai sandaan. Sandaan maksudnya jaminan. Kalau saya tidak mampu bayar, maka sepeda motor ini jaminannya. Bukan berarti sepeda motor ini kemudian berhak dipakai oleh orang yang menghutanginya. Bukan. Itu riba. Karena Rasulullah SAW, para ulama bersepakat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, pinjam meminjam, yang mengambil keuntungan darinya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah, terutama yang diluaskan rezekinya, ya, menghutangi orang. Hutang itu sebenarnya apa? Aqdul ihsan min muslimin ila akhih. Akad kebaikan dari seorang muslim kepada saudara muslimnya. Masa akad kebaikan diambil keuntungan? Bukan kepada orang lain lagi, kepada saudaranya. Ya, jadi sekarang sudah kita tahu bahwa kenapa pemakan harta riba bangun dari kubur mereka dalam keadaan seperti orang gila. Kenapa, Pak? Apa yang bisa mengulang? Kenapa? Karena mereka seperti orang gila ketika di dunia menyakiti kaum muslimin yang berhutang kepada, tanpa akal, tanpa otak, di luar kewajaran, di luar kemanusiaan, di luar hati nurani, seperti orang gila. Makanya saya pernah sebutkan riba, dan disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan bahwa ar-riba akhbathu minal maisir. Riba itu lebih buruk dibandingkan judi. Dari sisi mana? Kalau orang main riba, menghutangi dengan cara riba, maka dia pasti menyakiti orang miskin. Atau orang si miskin ini ditolong, rangkul, diberikan bantuan. Ini tidak, malah diinjak, dimasukkan ke got, terkena kotoran, dipanggil anjing gila, ditimpakan tangga. Itu perumpamaan orang yang makan harta riba, yang menyakiti hati kaum muslim. Ya. Sedangkan orang yang berjudi, maka yang menang bisa orang miskin, bisa orang. Meskipun dua-duanya buruk, tetapi lebih buruk lagi orang yang makan harta. Dan untuk di zaman sekarang, termasuk riba adalah beli barang dengan cara-cara kredit dari tiga pihak. Si penjual, si pembeli, dan badan keuangan. Ini riba, dan semuanya sekarang dengan cara seperti itu. Rumah lewat badan keuangan, motor, mobil, kelihatan berkecukupan tapi riba. Ya, kelihatan berkecukupan tapi riba. Sampai-sampai subhanallah, makan pakai kartu kredit, makan ngutang. Kartu kredit itu kan hutang. Ya, gak ada orang untuk makan itu ngutang, saking miskinnya. Ini semua para ikhwah, orang-orang nantinya masuk ke dalam ayat ini, bangun dari kuburnya dalam keadaan dia seperti orang gila. Maka saya katakan sekali lagi bahwa yang dimaksud dari ayat ini, yang bangun dari kuburnya dalam keadaan gila, adalah lebih condong kepada pemakan harta riba, pemakan harta, yang menghutanginya. Ya, yang menghutang. Dan ditakutkan yang berhutangnya dengan cara riba masuk ke dalamnya, ditakutkan. Karena pemakan harta riba tidak akan pernah bisa makan harta riba, tidak akan pernah bisa menghutangi dengan riba, kecuali ketika ada yang berhutang. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, ay minal jununi wassara'i wa dhalika 'uqubatun wa khizyun wa fadhihatun lahum wa jazaa'un lahum 'ala murabatihim wa mujaharatihim biqaulihim innamal bai'u mithlur riba. Maksudnya dari kegilaan dan kerasukan. Wa dhalika 'uqubah, itu adalah siksaan. Wa khizyun, penghinaan. Wa fadhihatun, dan dipamerkannya lahum segala dosanya. Wa jazaa'un lahum 'ala murabatihim, sebagai balasan untuk mereka atas segala bentuk riba yang mereka lakukan. Wa mujaharatahum bilqaulihim innamal bai'u mithlur riba, kelancangan mereka dengan berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Itu siksaan, penghinaan, pemameran segala dosa dan balasan atas mereka. Jadi mereka itu mengatakan riba itu halal. Innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Jual beli halal, maka kata mereka riba pun juga halal. Ini yang menyebabkan mereka disiksa sedemikian rupa. Ya. Fajama'u bijura'atihim baina ma ahallallah wa baina ma harramallah. Mereka menyatukan dengan kelancangan mereka antara apa yang dihalalkan oleh Allah dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Wastabahu bidzalika riba, hingga mereka membolehkan riba dengan hal itu. Jual beli halal, riba haram. Mereka campurkan sehingga terlihat halal. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena mereka anggap riba seperti jual beli. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Tsumma arada ta'ala at-taubah. Allah kemudian menawarkan kepada orang-orang yang melakukan praktik riba dan selain mereka untuk bertaubat. Ya, alal murabin wa ghairihim. Kepada orang-orang yang melakukan praktik riba dan selain mereka. Faqala, Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izhatun min rabbih." Orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat, yaitu berupa larangan dari Rabb-nya. Bayanun maqrunun bihil wa'du wal wa'id. Kata penulis di sini, sebuah penjelasan yang disertai dengan janji dan ancaman. Ya. Sini maksudnya adalah ketika Allah berfirman, barang siapa yang telah datang kepada dia nasihat dari Allah. Ini penjelasan agar mereka menjauhi riba. Dan ancaman, kalau masih maka mereka akan terkena siksanya. Fantaha, lalu berhenti dari riba. Falahu masalaf amma kana yata'atahu minar riba, yakni dari apa yang telah mereka lakukan dari praktik riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Mimma tajarra alaihi wa taba minhu, artinya maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan dari perkara yang lancang yang ia lakukan lalu ia bertobat darinya. Ini maksudnya para ikhwah. Saya misalkan ada fulan makan harta riba. Fulan makan harta riba. Lalu dia berhenti. Maka falahu masalah. Yang sudah terjadi ya sudah. Ya, yang sudah dia ambil dari harta riba dari orang lain, orang yang berhutang kepadanya kemudian memberikan ribanya, ya sudah. Berarti di itu baginya. Asalkan dia bertobat. Berarti enggak usah dikembalikan. Iya, enggak usah. Ya, yang pernah menghutangi dengan riba tidak perlu dikembalikan kepada yang berhutang. Ribanya enggak perlu. Misalkan hutang 10 juta, ribanya 5 juta. Wah, keterlaluan banget. 10 juta ribanya 5 juta. Ya. Maka 5 juta ini dia sudah ambil. Lalu dia bertobat. Maka pada saat itu sudah falahu masalah. Artinya apa yang sudah dia ambil itulah miliknya. Karena dia sudah bertobat. Ya, karena dia sudah bertobat. Kemudian penulis mengatakan wa amruhu ilallah fima yastaqbilu min zamanihi. Fa in istamarra ala taubatihi fallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Dan urusannya terserah kepada Allah. Maksudnya urusannya terserah kepada Allah artinya taubatnya terserah kepada Allah. Allah terima atau tidak terima. Pada masa yang akan datang jika dia masih terus dalam taubatnya, Allah tidak akan melalaikan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah akan lihat orang ini benar-benar bertaubat atau tidak. Atau cuma taubat kembali lagi. Taubat kembali lagi, ini akan dilihat oleh Allah. Allah tidak akan lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit sehingga kita habis satu ayat. Wa man 'ada ba'da bayanillah wa tadhkiri wa tawa'idihi li akli riba fa ulaika ashabun narhum fiha khalidun. Dan orang yang mengulangi mengambil riba setelah penjelasan Allah dan peringatannya serta ancamannya terhadap orang yang makan riba, maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kembali lagi padahal sudah dapat nasihat, mereka kekal di dalam neraka. Fi hadza anna riba mujibun lidukhulin nar wal khuludi fiha. Di sini tergantung isyarat bahwa riba itu berkonsekuensi masuk neraka dan kekal di dalamnya. Lihat, ya, ini hati-hati bahayanya riba, memasukkan ke dalam neraka dan juga mengekalkan di dalam neraka. Kata-kata kekal di sini para ikhwah bukan berarti selama-lamanya, tetapi saking lamanya disebut kekal. Saking lamanya disebut kekal. Karena tidak ada yang mengekalkan, tidak ada dosa yang mengekalkan di dalam neraka menurut keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, kecuali kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, i'tiqad. Selainnya diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi maksud kekal di sini saking lamanya. Wa dzalika li syana'atihi ma lam yamna' minal dukhul minal khuludi mani'ul iman. Hal itu karena kejelekannya selama itu tidak ada yang menghalangi kekalannya, yaitu keimanan. Nah, ini perhatikan. Ya. Salah satu penyebab mereka kekal bukan karena ribanya, tapi mereka menyamakan riba dengan jual beli. Artinya menghalalkan riba. Dan menghalalkan riba ini adalah kekafiran. Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu sebuah kekafiran. Salah satu bentuk keislaman adalah manut terhadap apa yang Allah halalkan, manut terhadap apa yang Allah haramkan. Kalau Allah kata ini halal, berarti halal. Kalau Allah kata ini haram, berarti haram. Adapun sebaliknya, orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan, maka ini kafir. Ini yang menyebabkan dia kekal di dalamnya. Makanya penulis mengatakan di sini, selama tidak ada yang menghalangi kekekalannya, yaitu keimanan. Ini para ikhwan. Wa hadza min jumlatil ahkam allati tatawaqqafu ala jujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. Ini diantara sejumlah hukum-hukum yang tergantung kepada terpenuhnya syarat dan terbebasnya dari penghalang. Maksudnya orang ini bisa kekal di dalam neraka kalau syarat-syaratnya terkumpul, penghalang-penghalangnya hilang, baru kekal dalam neraka. Karena tadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa pemakan harta riba apa? Cuma dosa, bukan cuma, dosa besar. Ya, dosa besar tidak sampai kepada kekafiran, tidak sampai kepada kekafiran. Tetapi kalau pemakan harta riba dan dia mengatakan, dia meyakini riba seperti jual beli, berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di sini yang bisa mengekalkan dia. Makanya penulis di sini mengatakan ini di antara sejumlah hukum-hukum yang tergantung kepada terpenuhinya syarat dan terbebasnya dari penghalang. Jadi tidak serta-merta Pak orang yang makan harta riba itu kekal selama-lamanya dalam neraka. Enggak, tapi ada syarat-syaratnya. Ada penghalang-penghalangnya. Jika penghalangnya terhilangkan, maka dia kekal dalam neraka. Penulis kemudian mengatakan, "Walaisa fiha hujjatun lil khawarij ka ghairiha min ayatil wa'id." Fal wajibu an tasadduqa jami'a nususil kitab was sunnah. Artinya ayat ini bukan hujah bagi khawarij atau lainnya dari ayat-ayat ancaman. Apa maksudnya? Kaum khawarij Pak yang suka memberontak pemerintah, mereka punya keyakinan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam selama-lamanya di neraka. Hukumnya di dunia kafir, keluar dari Islam. Hukumnya di akhirat selama-lamanya di dalam neraka. Pemakan harta riba kafir, ya, selama-lamanya di neraka. Makanya ada sebagian orang-orang yang berpemahaman khawarij, mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Makanya ada di beberapa daerah banyak pencurian dan perampokan. Yang merampok kadang-kadang orang-orang jenggotan dan orang-orang yang di atas dua mata kaki. Tetapi pemahamannya khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya ini naruh uang di bank, berarti dia berbuat riba, berarti dia kafir. Kalau kafir, darahnya dan hartanya ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kita tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Kita ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar berkurang imannya, berkurang imannya di dunia dan di akhirat di bawah kehendak Allah. Allah mau mengampuni, mengampuni. Allah mau menyiksa, Allah siksa. Selama dia tidak kufur atau syirik atau munafik i'tiqad. Ya, ini para ikhwan. Yang wajib adalah meyakini semua nas Al-Qur'an maupun sunnah. Kemudian penulis mengatakan, "Fayu'minul 'abdu bima tawatarat bihin nusus min khurujin man fi qalbihi adna mithqali habatin mithqali habati khardalin minal iman minan nar wa man istah wa min istihqaqi hadhil mubiqat lidukhulin nari illam yatub minha." Maka seorang mukmin harus percaya dengan nas-nas yang diriwayatkan secara mutawatir, yaitu akan keluarnya orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi dari neraka. Dan dari hal yang merupakan perkara yang membinasakan, yang memasukkan ke dalam neraka apabila ia tidak bertobat darinya. Maksudnya apa? Orang Khawarij, Pak, mengatakan pelaku dosa besar kafir di dunia. Hukumnya kafir di dunia. Kemudian di akhirat kekal abadi selama-lamanya, tidak pernah keluar dari neraka. Ahlu sunnah menyatakan apa? Pelaku dosa besar, hukumnya imannya berkurang. Mukmin naqisul iman. Seorang beriman yang kurang imannya itu di dunia. Di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Allah maafkan masuk surga, Allah tidak maafkan Allah siksa. Tetapi tidak kekal selama masih ada seberat biji sawi dari keimanan. Ya. Nanti di akhirat itu Allah akan mengatakan, akhrij, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Keluarkan dari neraka. Terus keluarkan oleh Allah. Masukkan ke dalam surga. Nah, ini orang-orang Khawarij tidak mempercayai ini. Paham ya? Begitu. Makanya di sini lihat. Seorang mukmin harus percaya dengan nas-nas yang diriwayatkan secara mutawatir. Apa nas-nas maksudnya? Dalil-dalil. Yang diriwayatkan secara mutawatir maksudnya apa? Yang diriwayatkan secara orang banyak meriwayatkannya. Tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Yaitu akan keluarnya orang yang ada di dalam hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi dari neraka. Jadi misalkan nih, anggap ini fulan banyak dosa. Tapi tidak pernah kufur, enggak pernah syirik, enggak pernah munafik i'tiqadi. Dia masuk neraka. Ini orang walaupun banyak dosanya, tapi ada secuil keimanan, pasti akan apa? Keluar dari api neraka, masuk ke mana? Surga. Ini pasti. Ini keyakinan ahlu sunnah. Dan keyakinan ini diriwayatkan secara mutawatir. Artinya banyak para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama menceritakan ini. Bahwa orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walau seberat biji sawi, pasti keluar dari mana? Dari neraka. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar di dalam neraka kekal selama-lamanya bersama Fir'aun, Karun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak, kita tidak seperti itu. Makanya kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menolak adanya syafaat. Enggak percaya syafaat, Pak. Kenapa? Kata mereka, syafaat itu berarti main-main. Ya, main-main. Kenapa? Karena kalau seandainya ada syafaat, orang yang banyak dosa dapat syafaat, akhirnya masuk mana? Masuk surga. Ya, ngapain kalau begitu kita beriman, beramal saleh, beribadah, toh nanti dapat syafaat juga. Ya, maka kita katakan syafaat itu ada syarat-syaratnya. Orang yang memberi syafaat harus diizinkan Allah. Orang yang diberi syafaat harus diridhai Allah. Paham ya? Nah, ini dari perkara ini masuk ke dalam perkara akidah. Dari mana masuknya, Ustaz? Tadi Allah berfirman, "Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Mereka kekal di dalamnya dan mereka kekal mereka para pemakan harta riba kekal di dalamnya. Cuma penulis mengingatkan, kekal di sini tidak kekal abadi. Saking lamanya disebut apa? Kekal. Ya, ini mereka tidak kekal abadi. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah. Kecuali kalau pemakan harta riba itu seperti mengatakan riba seperti. Kenapa disebut kecuali? Karena berarti mereka apa? Menghalalkan apa yang diharamkan. Dan itu sebuah kekafiran. Dan kekafiran pasti selama-lamanya kekal di dalam neraka. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan, tuh Islam mengatakan bahwa pemakan harta riba kekal di dalam neraka, maka kita katakan itu pemahaman khawarij. Sedangkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemakan harta riba, ya, jika dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan, maka dia tahtal masyiah. Tahtal itu artinya di bawah. Masyiah artinya kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Allah ampuni masuk surga. Allah tidak ampuni masuk neraka. Tapi karena masih ada keiman pasti keluar. Masuk kemana? Begitu ya Pak ya. Jadi dari ayat ini ada pembicaraan akidah. Wallahu a'lam. Terkait masalah berhutang dengan barang jaminan, sepeda motor atau sejenisnya, apakah termasuk riba jika orang yang memiliki barang tersebut membolehkan untuk dipakai? Maka jawabannya, kalau terjadi zina, si wanita ridha dengan ridha, hakun lawan hakun. Hah, disebut zina juga kada? Zina sama. Nyanda menyandai yang punya motor hakun. Ya? Hakun mau dipakai motornya, aja pakai juga. Tetap riba. Karena ukurannya adalah ngambil manfaat atau tidak. Ya Allah. Apakah termasuk praktek riba ketika ada perusahaan lain yang meminjam bendera perusahaan kita, kemudian perusahaan tersebut memberi sejumlah uang, sebenarnya kita tidak minta uang itu atau menetapkan jumlah uangnya? Ini tidak riba, cuma dia meminta jasa. Dan Allahu a'lam, jika yang seperti ini diperbolehkan oleh perusahaan yang punya bendera, punya nama, punya merek, boleh saja. Allahu a'lam. Ini karangan kah? Biasakan saya, karena ini kawan-kawan saya penuntut ilmu ya, yang dekat-dekat, biasakan kalau nulis pertanyaan itu dengan ringkas. Ya, apa masalahnya sebutkan. Enggak usah cerita. Ini cerita, ini karangan. Ya, tapi enggak apa-apa karena belum dinasihati. Dulu sebelum mengaji saya mempunyai usaha-usaha tersebut menerima dan usaha tersebut menerima investor rekanan bisnis dengan perjanjian bagi hasil 20% per bulan dari 100%. 80% keuntungan yang menjalankan usaha, 20% untuk investor. Dengan perjanjian semua risiko ditanggung oleh saya. Kalau rugi saya akan mengganti 100% di awal usaha saya sesuai harapan di tengah-tengah perjanjian. Nah, ini enggak perlu nih. Ya, di awal usaha, di tengah usaha. Ini curhat namanya nih. Ini enggak perlu, ini bukan pertanyaan. Ya. Ini saya ingin ngajari, bukan menyalahkan ya. Saya tetap diharuskan mengembalikan modal investor tersebut. Apakah ini termasuk riba? Saat ini saya masih berkewajiban mengembalikan modal tersebut padahal usaha sudah tidak ada. Ini curhat nih, bukan bertanya. Ya. Pertanyaan itu apa hukum bla bla bla bla. Itu bertanya namanya. Beda dengan curhat. Paham ya? Lihat pertanyaan di belakangnya. Modal tadi, apakah saya mencicil pengembalian modal tadi termasuk riba? Nah, itu pertanyaan intinya. Ya. Baik yang menerimanya, maka apakah saya mencicil pengembalian modal? Gini. Ada namanya praktek mudharabah. Mudharabah itu dari kata memukul. Nih, modal. Kamu kerjakan. Nih, modal. Kamu kerjakan. Gitu ya. Itu namanya mudharabah. Atau yang disebut dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil bukan menghutangi. ya, bukan menghutangi, tetapi dia memberi modal dan dikerjakan bersama-sama modal tersebut. Untung sama untung, rugi sama rugi. Pembagian keuntungan dari mana? Bukan dari modal, tetapi dari keuntungan. Setiap bulan dibagi hasil. Hasil yang dibagi apa? Bukan berdasarkan modal, tetapi berdasarkan keuntungan. Boleh menentukan tadi 20%, 80%, investor 80%, 20% yang mengadak, yang mengerjakan modalnya tersebut. Boleh, tetapi pembagiannya dari hasil keuntungan, bukan dari modal. Paham sampai sini? Baik. Nah, berarti modal tersebut terus berputar, bukan dinyatakan sebagai hutang. Beda dengan akadnya hutang. Nih ya, saya hutangi kamu. Kemudian nanti dikembalikan. Sampai kapan? Sampai batas yang ditentukan, satu tahun atau dua tahun. Dikembalikan. Berarti itu uang milik dia sudah. Karena dihutangkan. Dia mau bekerja apa saja, gak perlu bagi hasil. Kalau bagi hasil berarti itu riba, karena menghutangi dan mengambil keuntungan. Itu riba namanya. Ya, ini parah. Dan itu riba fadl. Riba fadl itu artinya riba tambahan. Hutangnya belum dibayar, tambahannya jalan terus. Ini pernah kejadian, Pak. Abah Ulun ngutang 10 juta dengan keluarga, alhamdulillah. Kemudian setelah itu hutangnya tetap dinyatakan hutang, tapi setiap bulan harus bayar 500 ribu. Ya, selama tidak bisa bayar hutang, maka setiap bulan harus bayar 500 ribu. Ini persis kaum jahiliyah. Persis. Maka tercela sekali riba itu. Jadi yang seperti ini sebenarnya sistemnya apa dulu? Kalau sistemnya menghutangi, maka kalau yang terjadi seperti itu riba. Kalau sistemnya mudharabah, mudharabah berarti modalnya dikerjakan bersama. Ya, bukan berarti yang mudharab, yang mengerjakan modalnya, bukan berarti dinyatakan sebagai orang yang berhutang. Rugi sama rugi, untung sama untung. Tadi disebutkan kalau rugi dia menanggung 100%, enggak bisa seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi perhatikan akadnya apa? Apakah akadnya itu hutang piutang atau akadnya memberikan modal mudharabah? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Tadi dibilang orang yang sudah mengambil harta riba taubat, gitu, Ustaz. Apakah kadang-kadang kan orang yang mengambil riba ini ada menzolimi apa orang yang dimakannya itu? Apa enggak minta halal dari orang yang dizolimi itu? Iya. Yeah. Tadi kita berbicara tentang harta yang dia ambil. Ya, fantaha falahu ma salaf. Apa yang sudah dia ambil, maka itu miliknya, gak usah dikembalikan. Adapun, nah itu halal, gak usah dikembalikan. Adapun dia pernah menzalimi orang dengan cara seperti itu, maka dia minta maaf, minta halal atas perbuatan zalimnya, dan tidak perlu dikembalikan. Cukup dia minta maaf, minta halal. Ya, Allah. Jadi saya berbicara tentang harta tadi, harta yang diambilnya itu halal, karena dia sudah bertobat. Asalkan sebenar-benar Allah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.